Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bab yang kelima dari kitab Aqidatul Tauhid, yaitu yang berjudul fi bayani ma yajibu i'tiqaduhu fir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa sahabatihi. Bab tentang penjelasan hal-hal yang wajib diyakini tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ahlu baitih, keluarganya, dan para sahabatnya. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari hal-hal yang harus dan wajib dan menjadi prinsip dari ahlu sunnah wal jamaah yang harus kita yakini di dalam akidah kita tentang Rasul yang pertama, kemudian tentang ahlu baitih, keluarganya, dan tentang para sahabatnya. Ini termasuk bab yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim. Betapa banyak barakallahu fikum ahlul dhalal yang tersesat dan menyimpang dalam permasalahan ini, bahkan sampai pada derajat kufur, sampai pada derajat kekafiran yang menyebabkan pelakunya, orang ini, keluar dari dairatul Islam wal'iyadzu billah. Wa dzalika fi fusulin. Dan bab ini, penjelasan ini ada pada beberapa fasal. Jadi bab ini dibagi menjadi beberapa fasal keterangannya. Al-faslul awal, fasal yang pertama, fi wujubi mahabbatir rasuli wa ta'zimihi wan nahyi 'anil ghuluwi wal itra'i fi madhihi wa bayani manzilatihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal yang pertama tentang wajibnya mencintai Rasul dan mengagungkannya, dan larangan dari sikap ghulu dan berlebih-lebihan di dalam memuji beliau, dan penjelasan tentang posisi dan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fasal yang kedua, fi wujubi ta'atihi wal iktida bihi, tentang wajibnya taat kepada beliau dan mencontoh beliau. Fasal yang ketiga, fi masyru'iyati salati wassalami alaihi, tentang disyariatkannya salawat dan salam untuk beliau. Fasal yang keempat, fi fadli ahlil bait wa ma yajibu lahum min ghairi jafa'in wala ghuluwin, tentang keutamaan ahlul bait. Di sini akan kita pelajari siapa itu ahlul bait. Wa ma yajibu lahum, dan hal-hal yang harus kita yakini dan kita berikan kepada mereka tanpa jafa, tanpa merendahkan mereka, dan juga tanpa bersikap berlebih-lebihan terhadap mereka. Al-faslul khamis, fasal yang kelima, fi fadlis sahabati wa ma yajibu i'tiqaduhu fihim, tentang keutamaan para sahabat dan apa saja yang diwajibkan untuk diyakini tentang mereka. Wa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati fi ma hadatsa bainahum, dan madhab atau sikap dari ahli sunnah wal jamaah terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di antara mereka, berupa perselisihan ataupun bahkan peperangan. Al-faslu sadis, fasal yang keenam. Fin nahyi an sabbi sahabati wa immatil huda. Larangan dari mencela para sahabat dan para imam yang membawa petunjuk dari agama ini. Barakallahu fikum. Merupakan pembahasan-pembahasan yang sangat luar biasa, yang mana apabila seorang muslim menguasai bab ini, barakallahu fikum, insyaallah dia akan terselamatkan dengan izin dari Allah akan bahaya-bahaya kerusakan yang banyak terjadi, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam permasalahan-permasalahan ini tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak dari umat yang mengatakan diri mereka sebagai umatul Islam, dari kalangan sufiyah dan yang lainnya, berlebih-lebihan di dalam mensikapi Rasul sampai mengangkat derajat beliau pada derajat ilah. Barakallahu fikum. Dan juga tentang ketaatan dan wajibnya mencontoh beliau, merupakan keyakinan dan mazhab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib untuk mencontoh beliau dalam setiap ibadah, yang mana di dalam ibadah tersebut dia tidak boleh melebih-lebihkan dari apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tentang salawat dan salam. Apa itu salawat dan salam? Bagaimana keutamaannya? Kapan salawat dan salam itu diucapkan? Barakallahu fikum. Dan kapan salawat dan salam itu yang diucapkan atau diamalkan menjadi sebuah perbuatan yang terlarang? Dan juga tentang Ahlul Bait dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Langsung saja kita masuk pada fasal yang pertama. Fi wujubi mahabbati rasuli wa ta'zimihi wa nahyi 'anil ghuluwi wal itra' fi madhihi wa bayani manzilatihi sallallahu alaihi wasallam. Tentang wajibnya mencintai Rasul dan memuliakannya, dan larangan dari sikap ghulu dan berlebih-lebihan di dalam memuji beliau, dan penjelasan tentang kedudukan beliau, posisi beliau itu di tengah umat itu apa. Nah, ini harus kita pelajari bagaimana posisi beliau, kedudukan beliau itu sampai mana, sehingga kita terlepas dari sifat jafa merendahkan kedudukan Rasul, atau sifat al-ghulu berlebih-lebihan di dalam mensikapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Islam itu adalah ummatun wasat, umat yang posisinya di tengah. Nah, umat yang posisinya berada di tengah, bainal ghulu wal jafa, antara sikap berlebih-lebihan tentang mensikapi Rasul dan sikap merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis sebuah karya tulis yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasitiyah, yang mana di dalamnya dijelaskan bagaimana akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah pada posisi wasat, pada posisi yang berada di tengah, bainal ghulu wal jafa, antara sikap berlebih-lebihan dan sikap merendahkan. Yang pertama, wujubu mahabbatihi wa ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam, wajibnya untuk mencintai dan mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yajibu 'alal 'abdi awwalan mahabbatullahi azza wa jal, wa hiya min a'zami anwa'il ibadah. Qala ta'ala, falladzina amanu ashaddu hubban lillah. Yang pertama wajib atas seorang hamba, yang pertama adalah untuk mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan jenis ibadah yang paling agung dan paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa syaddu hubballillah." Dan orang-orang yang beriman, mereka itu lebih cinta, kecintaan mereka lebih besar terhadap Allah Subhanahu wa taala daripada cintanya orang-orang musyrikin terhadap sesembahan mereka. Ini yang pertama yang harus diyakini dan wajib untuk diamalkan oleh setiap hamba, yaitu mencintai Allah Azza wa Jal. Dan bahkan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan jenis ibadah yang paling besar. Dan bahkan disitulah poros ibadah, poros ibadah barakallahu fikum. Karena setiap hamba yang mengamalkan ibadah, tentu di dalam apa yang dia lakukan tersebut ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, ibadah itu nam dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama adalah al-mahabbah wal khauf. Al-mahabbah wal khauf. Barakallahu fikum. Rasa cinta dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat dua sayap yang mana harus ada dua-duanya pada seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah satunya hilang, maka sangat dikhawatirkan dia akan terjerumus di dalam sebuah kesalahan. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya didasarkan rasa cinta, sehingga dia hanya berharap dan berharap tanpa ada rasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh di dalam akidah al-murji'ah. Barakallahu fikum. Begitu pula sebaliknya, orang yang beribadah hanya didasari dengan rasa takut, yang mana dia lebih mengedepankan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang ancaman-ancaman bagi pelaku-pelaku kemaksiatan. Barakallahu fikum. Dan mengenyampingkan rasa cinta di dalam beribadah, maka dikhawatirkan juga dia terjerumus di dalam sebuah kesalahan, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang khawarij. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, mahabbatullah dikatakan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, min a'zami anwa'il ibadah, termasuk di antara jenis ibadah yang paling besar, dan bahkan salah satu dari poros ibadah, pondasi ibadah yang harus ada pada diri seorang mukmin, seorang muslim. Kenapa seseorang harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Li'annahu war-rabbul mutafaddilu ala ibadihi bi jami'in ni'ami zahiriha wa batiniha. Dikarenakan dia adalah Rabb yang telah memberikan anugerah kepada hamba-hambanya, al-mutafaddil, yang telah memberikan berbagai macam keutamaan kepada hamba-hambanya dengan seluruh nikmat-nikmat, baik yang zahir ataupun yang batin, zahiriha wa batiniha. Allah yang telah memberikan. Dan barakallahu fikum, sifat tabii, tabiat dari manusia, dia itu akan suka dan senang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Siapa saja yang berbuat baik kepada dirinya pasti ada rasa suka dan sayang kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya tersebut, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana keutamaan dan pemberian yang Allah berikan itu tidak terhingga dan tidak ternilai. Semua yang kita miliki adalah milik Allah, pemberian dari Allah, keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu wajib barakallahu fikum, untuk kita mencintai Allah. Nah, sehingga oleh karena itu ketika kita ditanya mengapa kita harus mencintai Allah Azza wa Jal, jawabannya adalah li'annahu rabbul mutafaddilu ala ibadihi bijami'in ni'amin al-zahirah wal-batinah. Dikarenakan dia adalah Rabb yang telah memberikan banyak keutamaan kepada hamba-hambanya dengan berbagai macam nikmat, baik yang zahir ataupun yang batin. Thumma ba'da mahabbatillahi ta'ala tajibu mahabbatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu huwa alladhi da'a ila Allah wa 'arrafa bihi wa ballagha syari'atahu. Kemudian setelah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk mencintai rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah seseorang cinta kepada Allah, maka yang kedua yang harus dia cintai adalah rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu huwal ladzi da'a ila Allah. Karena dialah, karena beliaulah yang mengajarkan dan berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pulalah yang telah mengenalkan Allah kepada kita sehingga kita sayang dan cinta kepada Allah. Tanpa kita mengenal Allah Azza wa Jal, tidak akan mungkin kita sayang dan cinta kepada Allah Azza wa Jal. Dia tidak mengerti tentang Allah, lalu dia mengatakan saya cinta Allah. Barakallahu fikum. Tentu dipertanyakan apa maksud yang dia ucapkan, atau itu hanyalah sebuah pengakuan tanpa dasar. Barakallahu fikum. Seseorang itu sebagaimana yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita bisa mencinta dan sayang kepada Allah sementara dia tidak mengetahui siapa itu Allah, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana nama-namanya yang agung yang dan mulia. Barakallahu fikum. Dan kita mengetahui itu semua tentang Allah Azza wa Jal, nama-nama dan sifatnya, adalah melalui lisan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ballagha syari'atahu, dan dia pulalah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariatnya kepada kita semua dan menjelaskan hukum-hukum dari syariat tersebut. Rasulullah SAW, jasa beliau sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Yang membebaskan umat manusia ini dari kejahiliahan, dari masa jahiliyah, yang mana masa itu adalah masa yang mana umatnya layak untuk mendapatkan sebuah azab, sebuah siksaan. Dalam riwayat Muslim disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum araban wa ajama. Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, yaitu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, maka Allah murka kepada mereka, marah kepada mereka dikarenakan kemaksiatan dan terutama perbuatan syirik yang merajalela. Illa baqaya min ahlil kitab. Semuanya Allah murkai, baik dari bangsa Arabnya ataupun non-Arabnya, kecuali hanya segelintir orang dari kalangan ahlul kitab yang masih berpegang dengan agama al-Masih yang masih murni, agama Isa alaihissalam yang masih murni. Barakallahu fikum. Yang belum berubah dan tercampuri oleh tangan-tangan pendeta-pendeta dan ahbar yang barakallahu fikum merusak dan merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kitab-kitab mereka. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya segelintir saja dari kalangan ahlul kitab. Nah, keadaan mereka itu layak dan pantas untuk diturunkan azab kepada mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan lain. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diutusnya beliau ini barakallahu fikum adalah wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ketika itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai wujud bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Barakallahu fiikum. Terhadap alam semesta ini. Naam. Bukan kasih sayang kepada manusia saja, tapi kepada alam semesta. Naam. Barakallahu fiikum. Buminya, daratannya, lautannya, bangsa jinnya, hewan-hewan dan makhluk hidup yang tinggal di sana sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam semesta ini. Luar biasa posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini yang kita memahami bagaimana barakallahu fikum pentingnya sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syariat ini, dan bagaimana pentingnya sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi seluruh umat. Fama hasala lil mu'minina min khairin fid dunya wal akhirah fa'ala yadi hadzal rasul. Nah. Dan tidaklah yang diraih oleh orang-orang yang beriman dari kebaikan di dunia dan akhirat melainkan melalui tangan dari Rasul ini. Maksudnya Rasul ini memiliki andil dari kebaikan-kebaikan yang diraih dan dirasakan oleh hamba-hambanya yang beriman. Barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki peran penting dari kebaikan-kebaikan yang diraih oleh orang-orang yang beriman, baik ketika dia berada di dunia ini ataupun nanti di akhirat kelak. Nanti akan kita pelajari bagaimana kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Wala yadkhulun ahadun al-jannata illa bi ta'atihi wa ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah seorang itu masuk jannah kecuali dengan taat kepadanya dan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang masuk jannah kecuali dia adalah seorang yang taat kepada beliau dan seorang yang mengikuti sunnah beliau. Adapun orang yang tidak taat kepada beliau, barakallahu fikum, maka dia tidak akan masuk jannah. Adapun orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia juga tidak akan masuk jannah. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap dari umatku ini akan masuk jannah. Dia akan masuk jannah illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Ternyata ada ya orang yang enggak mau masuk jannah. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, siapa itu yang enggak mau masuk jannah? Bodoh sekali dia. Barakallahu fikum. Surga yang penuh dengan kenikmatan, mala ainun ra'at wala udhunun samiat, yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara biqalbi bashar, dan juga tidak pernah terbetik di hati manusia bagaimana bentuk kenikmatan dan kemuliaan yang ada di dalam jannah. Namun ternyata ada orang yang enggan dan tidak mau masuk jannah. Kemudian para sahabat bertanya dengan keheranan, siapa itu wahai Rasul orang yang tidak mau masuk jannah? Kemudian beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk jannah, dan barang siapa yang bermaksiat, tidak taat kepada Nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia adalah orang yang enggan untuk masuk jannah. Barakallahu fikum. Dan juga seorang tidak akan masuk jannah kecuali dengan mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti Rasul, dan Rasul itu dijadikan sebagai qudwah, sebagai panutan. Dan bahkan mengikuti dan taat kepada Rasul merupakan ciri dan tanda bahwa orang ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, karena banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka syaratnya adalah contohlah saya, ikutilah saya, maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barakallahu fikum. Jadi di dalam ayat ini syarat atau tanda dari seseorang itu cinta kepada Allah adalah dia mencontoh sunnah Rasul, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari setiap hal, di dalam ibadahnya terutama, di dalam muamalah, di dalam adab akhlak, barakallahu fikum, dan di dalam hal-hal lainnya dia mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai bukti bahwa dia cinta kepada Allah. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan ayat ini adalah ayatul imtihan, ayat ujian, ujian dari kecintaan seorang hamba kepada Allah, apakah dia betul cinta kepada Allah atau tidak, diuji dengan ayat ini. Bagaimana bentuk ujiannya? Ittiba'u sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk ujiannya. Barang siapa yang lulus di dalam ujian ini, dalam artian dia betul-betul mengikuti sunnah Rasul terutama di dalam ibadah, maka dialah orang-orang yang lulus dan bisa dipastikan bahwa dia adalah orang yang cinta kepada Allah. Akan tetapi kalau seandainya sebaliknya, sunnah Rasul banyak diabaikan dan bahkan dia melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan bahkan menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan bahwa orang ini tidak betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadithi, disebutkan di dalam hadith, kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam sebuah hadith, Nabi mengatakan, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga sifat yang mana barang siapa memiliki tiga sifat itu ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan dan merasakan manisnya keimanan. Jadi iman itu ada rasanya. Barakallahu fikum. Manisnya keimanan, seseorang apabila dia merasakan manisnya keimanan, dia akan terdorong dan dipermudahkan untuk melakukan amal soleh. Nah, orang yang merasakan manisnya iman, barakallahu fikum, akan dimudahkan atau dia akan bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan sebaliknya orang yang tidak merasakan manisnya iman, dia akan malas di dalam kebaikan-kebaikan dan sangat ringan kakinya dan tangannya untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Orang-orang yang tidak merasakan manisnya iman. Lalu siapakah mereka-mereka yang merasakan manisnya keimanan, atau sifat-sifat apa sajakah yang menyebabkan seseorang mendapatkan manisnya iman? Yang pertama adalah an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya, lebih dia cintai daripada anaknya, daripada istrinya, daripada saudara-saudaranya, daripada orang tuanya. Barakallahu fikum. Dan bahkan lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Nah, sehingga oleh karena itu kepentingan siapa saja apabila bertentangan dengan mahabbatullah wa mahabbatu rasulihi, maka dia akan tinggalkan demi untuk mencintai Allah dan Rasulnya, demi untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, sayang kepada seseorang, tidaklah dia sayang kepada orang tersebut kecuali karena Allah. Kecuali karena Allah. Barakallahu fikum. Sehingga konsekuensinya dia juga akan berpisah dan berlepas diri dari orang tersebut juga karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta. Bukan karena kedudukan dan jabatan, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang muslim. Dia adalah seorang yang mengamalkan sunnah Rasul. Dia seorang yang soleh atau seorang yang berilmu. Apabila kecintaannya dibangun atas dasar ini, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Naam, maka inilah kecintaan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdzafa finnar. Dan dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia tidak suka untuk dijerumuskan ke dalam api. Nah, siapa yang mau dijerumuskan ke dalam api, dimasukkan ke dalam api? Semuanya tentu menjawab tidak. Begitu pula sangat antinya dan sangat tidak sukanya dia terhadap kesalahan atau kekafiran yang pernah dia lakukan sebelum dia bertaubat, sampai-sampai barakallahu fikum dia ibaratkan hal itu sebagai api. Dan dia betul-betul berupaya untuk menjauh dari kekufuran tersebut. Dan masuk dalam hal ini adalah kemaksiatan-kemaksiatan lain, kesesatan-kesesatan yang pernah dia lakukan, kemaksiatan yang pernah dia lakukan sebelumnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya untuk bertaubat. Allah mudahkan bagi dia untuk bertaubat sehingga dia sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia memulai untuk belajar dan memperbaiki dirinya dengan melakukan kesalehan-kesalehan, amal-amal kebaikan. Barakallahu fikum. Maka dia juga harus memiliki rasa benci dan tidak senang terhadap keadaan-keadaan yang dulu pernah dia rasakan dan dia alami. Dan jangan sampai dia berangan-angan dan berandai-andai untuk kembali ke masa lalunya, ke masa jahiliyahnya. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan bahwa barakallahu fikum, dia tidak merasakan manisnya keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Inilah tiga sifat yang mana apabila seorang muslim, seorang hamba memiliki tiga sifat ini, dia akan merasakan manisnya iman. Cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada siapapun. Yang kedua, dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kemudian yang ketiga, dia tidak senang, benci untuk kembali kepada kesesatan atau kekufuran yang pernah dia lakukan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya darinya dan Allah menganugerahkan kepadanya untuk bertaubat. Barakallahu fikum. Tiga khisal ini, tiga sifat ini apabila ada pada seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Bagaimana pengaruh manisnya iman tersebut? Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, barakallahu fikum, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, dia termotivasi terus untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan dan amal soleh, dan dia terus menjauh dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Qala fa mahabbatur rasuli tabi'atun li mahabbatillahi ta'ala lazimatun laha wa taliha fil martabah. Kecintaan kepada Rasul itu di bawah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan konsekuensi dari kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang cinta kepada Allah, maka dia juga harus cinta kepada Rasul. Kenapa demikian? Karena Allah mengharuskan dan mewajibkan untuk seseorang cinta kepada Rasulnya. Karena dialah yang telah menyampaikan syariat ini, Dialah yang telah menjelaskan tentang Allah Azza wa Jal. Wataliha fil martabah, dan derajatnya cinta kepada Rasul, derajatnya adalah di bawah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad jaa bi khususi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa wujubi taqdimiha ala mahabbati kulli mahbubin siwallahi ta'ala. Dan telah datang secara khusus, barakallahu fiik, telah datang dalil nas secara khusus tentang kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kewajiban untuk mendahulukan kecintaan kepada beliau terhadap kecintaan kepada siapapun selain kepada Allah. Qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai saya menjadi orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Nah, jadi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kepada Rasul, barakallahu fikum, naam, harus lebih didahulukan daripada kecintaan kepada selainnya. Nah, lebih dicintai daripada rasa cinta kepada anak, daripada cinta kepada orang tua dan seluruh manusia. Nah, sehingga apabila hal ada hal-hal yang bertentangan, yang berlawanan dengan kecintaan kepada Rasul, maka dia harus memilih dan lebih memprioritaskan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan tentang ketaatan kepada orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan rasa cinta seorang anak kepada orang tua, barakallahu fikum, dalam bentuk kasih sayang. Akan tetapi wa in sehingga oleh karena itu seseorang diharuskan untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, yang mana hak orang tua itu memiliki hak yang besar di dalam syariat Islam ini. Akan tetapi wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, barakallahu fikum. Dan apabila dia, barakallahu fikum, memintamu untuk kufur, untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala tuti'huma, jangan engkau taat kepada keduanya, dan berbuat baiklah kepada keduanya, barakallahu fikum, dalam perkara di dalam dunia ini atau dalam perkara dunia ini saja. Adapun di dalam urusan agama, maka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus lebih didahulukan dan diutamakan, barakallahu fikum. Nam, para salah seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal memiliki sifat barran li ummi, orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ketika dia masih muda, dia sudah masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, barakallahu fikum. Dan orang tuanya sangat marah dan berupaya untuk menghalangi dan mengembalikan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kembali kepada ajaran agama nenek moyangnya, sampai ibunya mogok makan. Dan sampai sekarat, sampai pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas sudah berupaya membujuk untuk makan dan minum, tapi orang tuanya tetap kekeh, kalau kamu ingin saya ini makan dan minum, kamu harus kembali kepada ajaran nenek moyangmu. Sampai pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai ibu, Kalau seandainya engkau memiliki 100 nyawa dan engkau keluarkan satu demi satu nyawa tersebut dengan cara seperti ini, dengan harapan saya keluar dan kembali kepada ajaran nenek moyang saya, maka saya tidak akan melakukannya dan terserah kepadamu untuk mengeluarkan nyawamu satu persatu. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bagaimana ketaatan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada Allah, cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam, ila huna, mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan pada kajian pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam.